إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون Majelis di sore hari ini kita kembali berjumpa melanjutkan majelis dua hari yang lalu dengan tema atau tujuan mensosialisasikan dan sekaligus mengamalkan himbauan-himbauan waliul amr. Sudah disebutkan dalam majelis yang lalu bahwa ini adalah salah satu bentuk dan bukti pengamalan ahli sunnah terkait salah satu prinsip manhajnya yang penting, yaitu as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur fil ma'ruf, untuk tetap taat dan patuh kepada pemerintahnya dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar, dalam perkara yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, bukan pada perkara yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Kita sering menyampaikan, mengkaji prinsip manhaj yang sangat agung dan penting ini. Dalam banyak kesempatan kita memang dituntut untuk mewujudkannya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu mencurahkan taufik dan juga hidayahnya untuk kita selalu mengamalkan apa yang kita pelajari dan kita sampaikan. Hal ini terkait dengan apa yang sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia, bahkan penduduk dunia secara umum, yaitu datangnya sebuah wabah penyakit yang sudah dinilai sebagai wabah yang mendunia, statusnya sudah dikatakan sebagai pandemik. Wabah yang menyeluruh, ya, mengenai keumuman wilayah. Sehingga membuat banyak negara dan pemerintah-pemerintah di muka bumi ini benar-benar mengambil langkah-langkah, baik langkah antisipasi, pencegahan, perlindungan, maupun langkah pengobatan ketika telah tertimpa virus yang sangat mematikan ini. Telah disebutkan pula dalam pertemuan yang lalu bahwa dalam perkara ini kita tidak boleh ifrat berlebihan sehingga menimbulkan kegaduhan dan kepanikan yang tidak pada tempatnya, sehingga justru kepanikan dan kegaduhan itu menjadi sebuah potensi baru. Semakin menyebarnya virus ini, karena ketika manusia ini ditimpa kepanikan, ketakutan yang berlebihan, kestresan yang bukan pada tempatnya, justru itu akan menurunkan daya tahan tubuh, daya lawan tubuh terhadap virus dan penyakit. Semua itu sikap ifrat akan teratasi yang pertama dengan ilmu tentang syariat, sehingga dia tidak berlebihan dalam menyikapinya, tidak berlebihan dalam bentuk mendahului ketentuan-ketentuan dan langkah-langkah yang telah digariskan oleh waliul amr. Karena dia tidak mengerti ilmu syar'i, akhirnya muncullah sikap ifrat, sikap berlebihan keluar dari porsi yang semestinya. Nah, kedua, sikap ifrat tadi disebabkan oleh minimnya ilmu tentang kesehatan itu sendiri, sehingga dia panik melakukan langkah-langkah yang melampaui batas. Sikap ifrat itu juga berlebihan disebabkan antara lain juga oleh beredarnya informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik isi atau substansinya maupun sumber beritanya. Sumber informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika beredar di masyarakat, menimbulkan kepanikan, sikap ifrat atau berlebihan melampaui batas. Ini tercela, dilarang dalam syariat kita. Rasulullah SAW mengatakan, halakal mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebihan melampaui batas, tasyaddud ekstrim. Inna hadha ad-dina yusrun falan yushadda ahadun ad-dina illa ghalaba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah pengamalannya, mengajarkan kemudahan, termasuk penanganan-penanganan seperti ini, mengajarkan kemudahan-kemudahan, baik cara berinteraksi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ataupun bahkan dalam urusan peribadatan itu sendiri. Ibadah dan segala aturan syariat Islam, pada dasarnya Islam adalah agama yang yusrun. Inna hadad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini, Islam ini agama yang mudah. Fala yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba. Tidaklah seorang bersikap keras melampaui batas-batas syariat, ya, kecuali dia akan terkalahkan. Agama justru akan mengalahkan dia, hujjah alaih, bahwa dia berbuat kesalahan dan akhirnya enggak mampu dia melakukannya karena melampaui batas. Maka Islam pun mengajarkan, termasuk dalam menyikapi, menghadapi fenomena seperti ini. Fenomena apa? Al-waba, Apa itu al-waba? Penyakit yang sudah statusnya pandemik. Sudah disebut waba. Nah, waba adalah penyakit yang menimpa banyak orang, menyeluruh atau menimpa mayoritas wilayah. Dan ini sudah diputuskan oleh badan-badan terkait baik nasional maupun internasional. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Islam terkait tata cara ibadah sekalipun di masa terjadinya wabah, itu ada tata caranya. Maka kejahilan tentang hukum agama akan menyeret seseorang pada sikap tanattu' dan tasyaddud. Sikap melampaui batas, jahil. Misalkan diumumkan oleh waliul amr terkait tentang hukum sholat Jumat, dihimbau kepada yang seperti ini, begini, yang seperti ini, begitu, untuk tidak hadir di masjid, atau dan yang lainnya. Di beberapa kondisi, waliul amr memfatwakan berdasarkan bimbingan ulama'nya untuk azan sholat berjamaah disertai dengan ala sallu firrihal. Ketahuilah bahwa sholat kali ini lakukan di rumah-rumah kalian. Ada orang-orang jahil. Wah, ini gak tawakal ini, masa ibadah dihentikan. Bodoh dia. Jahil dia. Apalagi mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, justru menambah dosa dia. Dalam Islam dikenal adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada hamba-hamba Allah. Terlepas yang sudah ma'ruf terkait hukum puasa, beberapa amalan dalam haji dan yang lainnya. Termasuk dalam sholat. Rasulullah menyatakan, إِذَا شَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ. Jika cuaca panas ini sudah berlebihan, ada kondisi-kondisi betul-betul berlebihan, panasnya luar biasa, maka kata Nabi, fa'abridu bis-shalah, tundalah sholat, pelaksanaan sholat berjamaah itu tunda sejenak sampai mendingin sedikit. Padahal salah satu sunnah yang ditekankan, as-sholatu fi awwali waqtiha, sholat di awal waktu. Ada kondisi-kondisi tunda, kata Nabi. Begitu juga bolehnya menjamak sholat di saat hujan deras. Al-asl, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sholat itu adalah suatu kewajiban yang telah Allah letakkan. Dan batas-batas waktunya. Ada keringanan-keringanan. Sholat harus dalam keadaan berdiri. Sujud, ruku dan seterusnya. Tapi di saat peperangan terjadi, di situ ada yang namanya salatul khauf. Dia enggak harus mengerjakan ruku dan sujud yang itu merupakan rukun. Kalau dilakukan pada kondisi sempurna, kondisi normal, orang enggak sujud sengaja, batal salatnya, enggak sah. Tapi ada kondisi-kondisi. Kejahilan tentang hukum-hukum agama akibat tidak thalabul ilmi. Akibat sibuk sama dunia terus malas menghadiri majelis-majelis ilmu, akhirnya memunculkan fitnah. Dan ini mulai terjadi nih sekarang. Di masa wabah ini terjadi sekarang. Ada orang-orang jahil ya, yang berani berbicara. Ayuhal ikhwah, tentu dalam majelis kemarin sudah kita singgung. Bahwa tidak ada peristiwa-peristiwa yang Allah takdirkan ini yang lepas atau kosong dari hikmah dan tujuan. Yang Allah katakan, liyabluwakum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan ya, untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalan kalian di saat kehidupan tadi dan saat kematian. Dalam kehidupan tadi yang Allah ciptakan, banyak peristiwa-peristiwa terjadi. Hawadith. Fitnah demi fitnah menimpa muka bumi ini. Siapa yang terbaik amalannya, terbaik akidahnya, tetap bertahan terbaik manhajnya, tetap terbaik akhlaknya. Dan siapa yang tergoda sehingga akhlaknya menjadi jelek, lisannya juga jadi jelek, manhajnya juga menjadi menyimpang, peristiwa demi peristiwa. Ayuhal ikhwah, maka tadi kita sebutkan bahwa kejahilan terhadap hukum agama akan melahirkan sikap ifrat, melampaui batas. Seperti beberapa pihak yang ekstrim, jahil tentang hukum agama, akhirnya jatuh dalam sikap membid'ahkan orang, mentakfir orang, menghizbi-hizbikan orang, dan seterusnya. Sikap ifrat terjadi dengan sekian contoh peristiwa. Falnasta'idh nahnu jami'an billahi azza wa jal minal fitan. Kita semua hendaknya segera berlindung kepada Allah dari berbagai fitan yang terjadi. Nah, ayuhal ikhwah, lawan dari sikap ifrat adalah sikap tafrit, yaitu sikap mengenteng-entengkan atau menganggap remeh sebuah permasalahan. Munculnya juga seringnya karena kejahilan. Jahil dia tentang suatu masalah, sehingga dia menganggap remeh. Atau dia menerima informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik substansinya, isi daripada informasi, ataupun sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya dia jatuh dalam sikap tafrid, ngentengkan masalah. Kalau yang tadi ifrat, berlebihan, melakukan ini, itu, ini, itu, ini, itu, melampaui batas. Akhirnya menimbulkan was-was yang berlebihan, stres, menimbulkan kegaduhan. Kalau ini tafrid, seperti yang tadi kita contohkan, tafrid mengentengkan permasalahan sehingga tidak berusaha mengambil dan melakukan sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada keselamatan. Karena jahil, baik jahil tentang hukum syar'i, enggak tahu dia bahwa syariat mengharuskan begini dan begitu, dia jahil, dikiranya justru yang dia lakukan dengan sikap mengenteng-entengkan tadi, meremehkan, itulah yang syar'i. Padahal tidak demikian, syariat justru syariat mencela cara Anda bersikap. Barakallahu fikum. Ini semuanya barakallahu fikum dilarang dalam syariat kita. Dalam kesempatan ini, kembali saya ingatkan beberapa poin yang telah lalu terkait kewajiban kita beriman kepada takdir. Silakan diingat kembali, didengar kembali apa yang sudah sempat disampaikan, baik melalui majelis ini atau majelis-majelis lain yang disampaikan oleh asatidzah ahli sunnah hafizahumullah. Yang kedua, permasalahan kewajiban menjalankan himbauan apalagi perintah waliul amr. Yang ketiga, waspada dalam mencari atau menerima informasi. Jangan dari pihak-pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kondisi sekarang yang terjadi ini, informasi yang terekom, yang benar-benar bisa diterima adalah yang datangnya dari waliul amr. Terekomendasi secara fakta dan kenyataan, terekomendasi secara syariat. Yang kedua ini yang secara syariat adalah yang lebih utama. Allah mengatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Jika datang kepada mereka, yakni orang-orang yang gampang menceritakan, mengomentari dan seterusnya sebuah berita, informasi baik berita tentang keamanan, kesejahteraan, ya. Termasuk kasus virus ini. Oh, enggak aman kok, virus ini enggak bahaya. Dari mana ini informasinya? Dari tim dokter Eropa. Siapa tim dokter Eropa itu? Oh, ini enggak bahaya. Enggak seperti yang diberitakan. Enggak apa-apa, pergi ke sana kemari. Enggak perlu pakai ini atau itu. Enggak perlu melakukan ini dan itu. Itu terlalu berlebihan karena virus ini kekuatannya hanya sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Dalam waktu-waktu sekian dia akan mati dengan sendirinya. Dari mana kamu dapat itu dan menginformasikan ke sana kemari? Oh, ini tim dokter Eropa siapa? Benar. Jangan-jangan itu karangan seorang syaitan, baik syaitan manusia atau syaitan jin. Yang disebarkan. Maka dari itu penting di masa-masa seperti ini. Barakallahu fikum. Untuk seorang waspada dalam menerima informasi. Apa dan siapa? Apa isinya? Ilmiah enggak? Bisa dipertanggungkan jawabkan enggak? Siapa informennya? Al-Mukhbir. Sang pembawa berita. Semua itu dibimbing oleh Islam. Atau informasi yang berisi berita yang membuat umat ini cemas dan takut. Berlebih-lebihan. Cara-cara, langkah-langkah yang tidak direkomendasi oleh pihak yang berwenang. Sehingga dia panik sendiri, dia panik. Nah, mengambil langkah-langkah di luar bimbingan. Akhirnya dia tidak bisa buat apa-apa. Dan akhirnya semakin stres, semakin takut. Masyarakat juga demikian. Ini juga enggak benar. Kemungkinan pertama dan kedua tadi. Itu sekarang lebih mudah menimpa siapa saja. Rijal maupun nisa, kabir ataupun saghir, pria maupun wanita, tua ataupun muda. Karena adanya alat-alat dan media-media yang memudahkan itu semua. Semua orang duduk di rumah dengan bisa dia duduk mencari. Gak ada kerjaan, gak baca Quran, gak zikir, gak memurojaah ilmu. Sibuk dengan browsing-browsing. Akhirnya dia tidak tahu pembawa berita ini mukminun taqiyun shadiqun, seorang mukmin yang bertakwa dan jujur, aw annahu fasiqun kadzdzab. Dia seorang fasik pendusta. Dia sudah tidak lagi mengindahkan apa yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kenapa? Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita. Fasik itu suka dusta. Fasik itu meninggalkan berbagai kewajiban-kewajiban yang Allah tugaskan kepada hamba-hambanya. Apa saja yang hukumnya wajib terkait ibadah, terkait muamalah, terkait akhlak, terkait akidah, yang hukumnya wajib dia tinggalkan, itu fasik namanya. Atau bermudah-mudahan mengerjakan larangan-larangan yang Allah larang atau Rasulullah larang. Dalam berbagai bidang tadi yang statusnya haram dikerjakan, maka dia fasik. Nah, kata Allah, kalau datang seorang yang fasik membawa berita kepada kalian, maka klarifikasi. Nah, sekarang yang ada di dunia maya ini, aktsaruhum fussaq. Mayoritasnya orang-orang fasik. Bahkan tidak sedikit dari kuffar. Orang-orang kafir yang memang sengaja ingin melemahkan muslimin. Membikin carut marutnya muslimin. Ingin mengadu domba muslimin. Menjadikan umat Islam saling mencurigai. Menjadikan umat Islam itu tidak harmonis lagi hubungannya dengan pemerintahnya. Sehingga bisa dan mudah dibikin gaduh negerinya. Waspada. Nah. para suami, para istri. Para suami wajib mengingatkan para istri yang sibuk sama HP, browsing ini, browsing itu. Ya, hati-hati. Oh enggak kok, browsingnya cuma masalah agama. Browsing masalah agama ke siapa kamu? Ke ahli sunnah salafiyin atau ahli bid'ah hizbiyin? Browsing masalah agama, sebentar lagi muncul iklan. Menginformasikan atau mempromosikan sebuah informasi. Yang ternyata itu hoak atau itu bohong. Atau itu berisi syubhat, berisi fitnah. Maka di masa fitnah seperti ini, cobaan dalam bentuk wabah yang bermunculan fattanun, ahlil fitnah bermunculan, orang yang ingin yastaduna fil ma'il akir, orang-orang yang sengaja mengail di air-air yang keruh, ya, bermunculan ini sekarang. Ini masa hendaknya mengingatkan kita kepada qaulin nabi, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim, bersegeralah dalam beramal, fitnah demi fitnah datang bagikan potongan malam yang gelap. Ibadah, sholat dan yang lainnya, as-sawm, puasa dan yang lainnya, zikrullah, tilawatul Quran, dan yang tidak kalah pentingnya, talabul ilmi. Ana ingatkan terus-terus, talabul ilmi. Sering ana sampaikan, orang yang malas talabul ilmi dalam banyak kasus fitan, dia adalah sumber fitnah. Ana ingatkan berulang kali. Ini juga masalah yang serius sekarang. Ingatkan istri-istri. Baik browsing secara langsung atau chatting dalam grup-grup keluarga, teman, ataukah yang lainnya. Jangan gampang-gampang memberi informasi-informasi yang gak jelas sumbernya. Ayuhal ikhwah, Nabi kita mengatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhaditha bikulli ma sami'. Cukup bagi seorang dikatakan telah melakukan dusta, dia sebagai pendusta kalau dia gampang menceritakan semua yang dia ceritakan, yang dia dengar. Dia dengar cerita, baca ini cerita, browsing itu share ke sana. Ada orang ngirim informasi, kirim lagi ke sana kemari. Kafa bil mar'i kadziban ayuhaditha bikulli ma sami'a. Ayuhal ikhwah, terkait dengan masalah ini, penting sekarang kita mendengarkan penjelasan beberapa asatidzah dan tim dokter kita terkait himbauan-himbauan waliul amr. Kemudian sekaligus di situ akan diumumkan dan dijelaskan langkah-langkah yang akan dan telah diambil oleh pondok kita, dan juga diharapkan ma'ahid, pondok-pondok pesantren lainnya salafiyin di Indonesia bisa juga melakukan upaya-upaya tersebut. Kepada teman-teman dokter, tafadhol. Nah, tafadhol Dr. Jamil dan Dr. Danu Didi, tafadhol. Nah, tafadhol. Atau pakai ini. Sini kok takut dekat sama mana? Sini, barakallahu fiik. Bismillah. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Terkait dengan musibah mungkin yang menimpa di berbagai wilayah negara, termasuk di negeri kita ini, di Indonesia, yaitu mewabahnya suatu penyakit yang dinamakan coronavirus disease atau disingkat COVID. Disingkat COVID-19 gitu. 19, ya karena sebelumnya penting dikenalkan. Kalau yang di sini mungkin kenal, tapi ini karena diikutin secara nasional. Pembicara di sebelah Ana adalah Dr. Dedi, spesialis anestesi. Begitu, Dok? Nah, ya. Yang membantu teman-teman Selevin menjelaskan tentang aturan dan himbauan pemerintah. Tafadhol, Dr. Dedi. Dengan semakin mewabahnya penyakit ini dengan di berbagai wilayah termasuk negeri Indonesia ini, dalam hal ini pemerintah Indonesia melakukan upaya yang patut disyukuri, yang cukup serius, baik melalui keputusan presiden ataupun dalam bentuk surat edaran ataupun dalam bentuk surat edaran ataupun surat keputusan dari jajaran kementerian. Yang ini suatu upaya yang sifatnya preventif, ya, upaya preventif, yaitu upaya pencegahan, yang dimana upaya pencegahan ini diharapkan dengan upaya pencegahan ini penyebaran penyakit yang sifatnya infektif ini, yaitu infeksi yang menyebar dari satu orang ke orang yang lain dengan berbagai wasilah, ya, dengan berbagai cara, dalam hal ini melalui kontak ataupun melalui apa namanya dropet yang menyebar batuk, bersin atau sebagaimana cara yang sebagaimana nanti dijelaskan. Maka di sini ada upaya dari pemerintah untuk menghimbau, memberi himbauan kepada masyarakat luas. Dalam ini yang kita acu yaitu dari Kementerian Pendidikan, karena kita di sini merupakan suatu mahad atau institusi pendidikan pondok pesantren yang di sini terlibat banyak orang dari berbagai asal, berbagai area, sehingga sangat mungkin sekali penyebaran virus ini bisa menyebar. Wa iyyatu billah, mungkin ke tempat kita. Semoga kita berlindung kepada Allah dari musibah ini. Amin. Terkait ini, Dok, saya menyela. Tadi Dr. Dedi sudah menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas upaya sebagai upaya pencegahan sebelum datangnya penyakit menimpa kita atau negeri kita atau kampung kita. Penting di sini diketahui dan disertakan fatwa bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah baik bentuknya pencegahan ataupun sudah penanganan, ya, adalah upaya yang sangat sesuai dengan syariat Islam kita yang indah ini. Telah ditanya sama Hatus Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dengan sebuah pertanyaan, ma huwa al-hukm fi at-tadawi qabla wuku'idda. Beliau ditanya, apa hukum upaya berobat sebelum terjadinya penyakit? Penyakit belum nyampe ke kita, ke kampung kita. Boleh enggak? Ini pertanyaannya. Kita semua sudah tahu bahwa at-tadawi, upaya berobat, adalah amrun masyru', perkara yang diperintahkan. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, tadawau ibadallah, fa innahu ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu shifaa. Berupayalah kalian untuk berobat, wahai hamba-hamba Allah, perintah, ya, kata perintah dari Nabi, tadawau ibadallah, hendaknya kalian berupaya untuk berobat, wahai hamba-hamba Allah, karena tidaklah Allah turunkan satu penyakit kecuali pasti Allah turunkan untuknya obat penawarnya. Jadi pertanyaannya, apakah at-tadawi qabla wuqu'id da', upaya berobat sebelum datangnya penyakit itu diizinkan? Syekh Abdul Aziz bin Baz menjawab, la ba'sa bit-tadawi idza khashiya wuqu'a ad-da' li wujudi waba' aw asbabin ukhra yukhsha min wuqu'id da' bi sababiha fala ba'sa bi ta'ati ad-dawa' li daf'il bala'. Boleh, kata beliau, berupaya berobat jika dia khawatir terjadinya sebuah penyakit disebabkan wabah pandemik atau sebab-sebab lainnya, maka boleh berupaya untuk berobat dalam rangka menolak bala tersebut, musibah tersebut, alladhi yukhsha minhu, yang dikhawatirkan. Kemudian beliau menyebutkan dalil liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis as-sahih, berdasarkan dalil diantaranya yang beliau sebutkan, man tasabbaha bi sab'i tamaratin min thumril madinah lam yadhurruhu sihrun wala sammun. Barang siapa yang di pagi hari dia makan 7 butir kurma dari kurma-kurma Madinah, maka tidak akan mencelakakan dia sihir apapun atau racun penyakit apapun. Syekh memberi penjelasan, wa hadza min babi daf'il bala qabla wuqu'ihi. Ini adalah jenis upaya menolak bala, menolak musibah sebelum terjadinya. Boleh. Sehingga apa yang dilakukan sekarang ini bagian daripada daf'ul bala qabla wuku'ihi. Kepada orang-orang yang masih ingin bersikap ilmiah dan takut kepada Allah, maka ikutilah nasihat-nasihat para ulama yang berdasarkan dalil-dalil. Tentu di situ ada beberapa dalil lainnya, namun setidaknya ini sebagai salah satu dalil fatwa beliau, termasuk hadis yang kita sebutkan tentang al-majdum, orang yang tertimpa penyakit lepra atau kusta, untuk setiap orang berupaya menghindar, lari darinya, itu adalah sebagai bentuk upaya pencegahan. Begitu juga larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Usama bin Zaid yang menyebutkan tentang wabah at-ta'un. Naam, bahwasanya wabah itu adalah azabun ursila ala man kana qablakum. Naam, azab wa rahmatan waja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah jadikan dia sebagai rahmat terhadap kaum mukminin. Naam. Kemudian disebutkan di situ upaya-upaya dilarang untuk masuk ke tempat yang ditimpa wabak, ke negeri yang ada wabak, jangan kita safar ke sana, dan yang ada di sana janganlah keluar. Ini semua termasuk bagian-bagian daripada al-akhdhu bil asbab, upaya menempuh cara-cara menyelamatkan diri, pencegahan-pencegahan sebelum menimpa dirinya. Barakallahu fikum. Mungkin demikian kepada Dr. Dedi, tafadhol bisa dilanjutkan. Nah, bahwa upaya yang dilakukan pemerintah adalah upaya pencegahan dan kemudian penanganan. Nah. Ya, mungkin lanjutkan lagi. Ya, kita sudah mengetahui mungkin dari berbagai sumber, baik media sosial ataupun yang lain, tentang bahayanya coronavirus disease ini atau penyakit corona, virus corona. Betapa mudah sekali atau betapa cepat sekali ketika dia terinfeksi pada seseorang, kemudian dia menimbulkan suatu kegawatan hingga terjadi suatu penyakit pneumonia atau yang gagal nafas dan sampai pada sepsis atau infeksi yang serius, sehingga maka dan begitu cepatnya pula ketika sudah menginfeksi satu orang, kemudian ketika kontak dengan satu orang yang lain dia akan mudah sekali menyebar. Maka di sini pemerintah melakukan upaya bagaimana supaya penyakit ini tidak mudah menyebar dari satu orang ke orang yang lainnya, dari satu kota ke kota yang lainnya. Melakukan upaya yang cukup serius di sini, dan kita sudah dengar pula di negara-negara lain juga seperti itu. Maka di negeri kita, di negeri Indonesia ini, dalam ini Kementerian Pendidikan yang memberikan instruksi atau himbauan yang sifatnya himbauan kepada institusi pendidikan dimanapun berada, baik dari level provinsi sampai di level kota, daerah, kabupaten, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan upaya terjadinya penularan coronavirus disease ini dari orang ke orang. Berbagai upaya yang dilakukan itu tertulis dalam sebuah surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan yang menjadi acuan kita di sini untuk melakukan tindakan upaya pencegahan di pondok kita ini, di mana Kementerian Kesehatan ini memberi beberapa acuan, beberapa protokol yang di situ hendaknya dilakukan setiap institusi pendidikan dalam upaya mencegah terjadinya penyebaran virus corona ini, penyakit virus corona ini. Ada beberapa poin yang dijadikan acuan atau yang disampaikan oleh melalui surat edaran Kementerian Pendidikan ini. Saya bacakan aja. Yang pertama, mengoptimalkan peranan UKS. Alhamdulillah di tempat kita sudah ada UKS ya, yang berupaya untuk menyaring, memberikan upaya yang bersifat kuratif, yaitu mengobati, promotif ataupun preventif. UKS itu singkatan dari usaha kesehatan sekolah, dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 atau coronavirus disease. Nah ini adalah poin pertama, himbauan dari Menteri Pendidikan Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia. Kenapa kita membaca ini? Karena kita termasuk salah satu satuan pendidikan yang terkumpul di situ banyak orang. Poin pertama tadi disebutkan, walaupun sebenarnya di situ ada himbauan dari Presiden. Presiden pada kemarin ya mengeluarkan keputusan Presiden atau kepres. Berarti ini sudah darurat. Serius, mengeluarkan kepres, keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020. Apa isinya? Yaitu tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 atau disingkat COVID-19. Singkatan dari corona virus disease 2019 menjadi COVID-19. Nah, kemudian ini langsung diinstruksikan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Semoga Allah memberikan pertolongan dan hidayahnya kepada beliau. Ada sekian keputusan, ya, dia panjang sekali, tetapi kita akan mengacu sekali lagi seperti dijelaskan tadi oleh Dr. Dedi kepada himbauan Menteri Pendidikan. Di situ juga ada himbauan Menteri Agama terkait beberapa tata cara pelaksanaan ibadah di tengah masyarakat. Di situ juga ada himbauan dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. 6. Terkait permasalahan pendidikan juga. nanti akan dijelaskan satu persatu. Bahkan sekarang ini di beberapa provinsi sudah diumumkan diliburkannya sekolah-sekolah. Diliburkannya sekolah-sekolah. Di negara Saudi Arabia, seluruh kegiatan pendidikan secara langsung sudah diliburkan. Nah, bahkan kegiatan ibadah di beberapa masjid dilakukan pembatasan-pembatasan. Dilakukan pembatasan-pembatasan yang semoga nanti bisa disebutkan dalam uraian. Semua itu dalam langkah upaya preventif, pencegahan, at-tadawi qabla al-wuqu', upaya berobat sebelum terjadinya penyakit. Tadi disebutkan yang pertama adalah himbauan dari menteri mengoptimalkan peran UKS. Peran UKS di sekolah-sekolah. Alhamdulillah kita punya UKS dan alhamdulillah sekarang terus akan ditingkatkan baik peralatannya maupun jam kerjanya, semuanya akan ditingkatkan insyaallah. Ya. Barakallahu fikum. Ini upaya pondok kita merespon himbauan pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional. Nah, demikian yang pertama. Kemudian berikutnya, poin yang selanjutnya yang merupakan upaya pencegahan yang harus dilakukan, yaitu untuk setiap institusi untuk memastikan ketersediaan sarana cuci tangan memakai sabun atau disingkat CTPS dan alat pembersih sekali pakai yaitu berupa tisu di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan. Jadi CTPS adalah singkatan cuci tangan pakai sabun. Ini dihimbau oleh pemerintah. Nanti teknisnya akan dijelaskan dalam poin berikutnya. Tapi alhamdulillah di mahat kita sudah diupayakan. Di madrasah dan yang lainnya. Cara atau teknis melakukan CTPS. Cuci tangan pakai sabun. Bagaimana caranya? Berapa durasinya? Dengan itu, demi mempermudah hal itu, pemerintah menghimbau, kata menteri, memastikan ketersediaan sarana untuk CTPS. Maka pondok mengadakan dan terus akan ditingkatkan jumlahnya. Tempat-tempat melakukan cuci tangan pakai sabun akan dipermudah di depan maksof. Di dalam maksof nanti akan ada proses disinfektan, penyemprotan, kemudian di masjid. Ya, di kelas-kelas, di kantor-kantor akan dipermudah upaya CTPS. Maka mohon kepada teman-teman, dan ini terkait poin keempat sekarang. Kalau tadi sarananya, pondok sedang berjuang untuk mewujudkan dengan biaya yang cukup besar, biaya yang cukup serius. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat mungkin dok, memastikan bahwa yang keempat, poin yang keempat dalam upaya untuk pencegahan penyebaran coronavirus ini, yaitu memastikan bahwa warga satuan pendidikan menggunakan sarana CTPS, yaitu yang dilaksanakan dalam waktu 20 detik, yaitu cuci tangan menggunakan sabun ini selama 20 detik, dan pengering tangan sekali pakai sebagaimana mestinya, dan perilaku hidup bersih, sehat atau PHBS yang lainnya. Mungkin ini yang sudah beberapa kali sudah kita lakukan dalam penyuluhan-penyuluhan medis, ya, baik ke TA, madrasah, tafid ataupun apa namanya takhusus, juga pun TN, upaya untuk penyuluhan tentang PHBS dan CTPS ini. Alhamdulillah sudah diupayakan, jadi mungkin kita akan selalu merujuk ini dan kita akan praktekkan dalam keseharian kapan harus dilaksanakan cuci tangan pakai sabun ini. Mungkin nanti akan disampaikan lagi untuk diulang lagi penyuluhan ini. Dan kapan ada apa perilaku hidup bersih sehat yang lainnya selain. Jadi cuci tangan pakai sabun ini merupakan salah satu bentuk perilaku sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat. Di antara perilaku hidup bersih sehat lainnya nanti juga akan dijelaskan. Jadi poin keempat, himbauan dari Menteri Pendidikan adalah terkait kita sebagai warga satuan pendidikan. Kalau tadi pengadaan sarana cukup ataukah belum cukup? Tapi yang keempat kitanya merespon baik enggak? Serius enggak melaksanakannya? Jadi dihimbau kepada kita sebagai ahlus sunnah melebihi yang lainnya. Kalau sudah disediakan itu, maka antum rajin-rajin melakukan CTPS tadi. Cuci tangan pakai sabun. Ya, pagi, kemudian nanti jam berapa lagi cuci lagi dengan penggunaan sabun secukupnya. Ya, begitu seterusnya. Jangan ogah-ogahan, jangan malas. Ya, ingatkan temannya, ini termasuk respon. At-tajawub, respon yang positif. Dari antum sebagai tulab wal ikhwal mutazawijin. Begitu juga antum para mutazawijun di rumah-rumah. Usahakan respon terhadap himbauan waliul amr. Jangan didengar di sini kemudian tidak dilaksanakan. Di rumah dihimbau juga adanya CTPS. Yang cukup dan mendapat perhatian dari anggota rumah tangga. Kita, istri dan anak-anak. Contohkan bagaimana caranya. Antum tunjukkan bahwa antum serius di hadapan anak-anak. Barakallahu fikum. Ini himbauan dari pemerintah kita. Demikian selanjutnya. Poin yang kelima yang dilakukan untuk upaya pencegahan, yaitu memastikan satuan pendidikan melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya handle pintu, saklar lampu, komputer dan papan tik atau keyboard, dan fasilitas lain yang sering dipegang oleh tangan. Ini sangat penting, poin 4 dan poin yang kelima ini tadi. Kenapa? Karena penyakit coronavirus ini menyebar dengan kontak langsung ataupun dengan kontak yang tidak langsung. Misalnya kita memegang sesuatu benda dan kita misalnya kita terkena coronavirus itu, nah itu bila ya. Kemudian dipegang, teman kita baru datang, kita baru udah pergi nih, pegang. Maka ada kemungkinan orang ini akan tertular. Karena sarana sepeda walaupun sudah kita tinggal 1 jam, 2 jam, lebih dari itu. Nah ini maka di sini diupayakan upaya pentingnya membersihkan sarana-sarana yang itu banyak dipegang oleh tangan. Nanti akan buat beberapa kebijakan di mahat kita untuk beberapa area atau tempat yang ataupun fasilitas yang itu dipegang oleh umum untuk dibersihkan secara rutin atau berkala dalam upaya menghindari penyebaran virus ini. Salah satu pencegahan upaya untuk mencegah penyebaran virus. Dan sehingga dan poin CTPS ini tadi juga sangat penting. Kenapa? Karena setelah kita megang, mungkin kita entah itu benda itu terinfeksi atau tidak terinfeksi, dengan kita cuci tangan, insya Allah kita akan tangan kita akan jadi bersih dan apa namanya virus itu akan mati. Apabila kita rajin dengan setiap kita mau makan atau mau menyentuh wajah kita, kita mencuci tangan. Sehingga kita akan harapannya akan terhindar dari penyebaran virus itu. Nah, sekali lagi pemerintah atau Menteri Pendidikan menghimbau kita sebagai pengurus satuan pendidikan memastikan bahwa satuan pendidikan benar-benar telah melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan secara rutin. Handle pintu, tahu handle pintu, pegangan pintu, pintu kelas, pintu asrama, pintu toilet, hammamat. Kemudian saklar lampu, saklar mirwaha, kipas angin, papan tulis dan seterusnya, tembok, dinding, tempat antum memegang, ini dihimbau oleh pemerintah untuk rutin dibersihkan dengan disinfektan. Nah, termasuk yang dihimbau oleh Kementerian Agama ya, dan juga Dewan Masjid Indonesia atau DMI agar masjid-masjid tidak memakai karpet-karpet. Karena antum melihat hari ini karpet dibersihkan, disemprot, kemudian digulung. Ya. Dan lantai ini harus setiap hari secara rutin dipel dengan disinfektan, bukan dengan air biasa. Nah, himbauan. Ini semua dalam rangka tadi yang disebutkan langkah-langkah preventif. Kami memohon pengurus dan asatidzah memohon kepada para tulab, kepada para musyrif, pengurus dan mutazawijun untuk mewujudkan, memudahkan dan membantu terlaksananya ini semua. sekali lagi, sangat dimohon. Nah, bahkan menteri mengatakan gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas kebersihan ini tadi, dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut. Dihimbau, terampil, kita latih insya Allah teman-teman untuk terampil bagaimana cara membersihkannya, cara ngepelnya bagaimana. Asrama antum, tempat tidur, tadi dokter menjelaskan bahwa penularannya bisa melalui itu tadi, benda-benda. Antum gak menyangka, gak ada orang batuk di sebelah ana, gak ada yang flu tadi di sebelah ana. Nah, tapi dia bisa menular melalui orang yang terkena virus ini, batuk atau bersin atau yang sejenisnya, melekat di meja, kemudian antum duduk atau memegang meja, atau melekat di dinding saat dia bersin lewat dekat dinding, antum pegang dinding, kemudian antum tidak segera mencucinya dengan CTPS tadi. Nah, disitulah proses-proses penularannya. Nah, terbayang insyaallah. Maka sekali lagi, poin kelima ini, menteri mengingatkan keseriusan seluruh anggota satuan pendidikan. Nah, kemudian yang lainnya, ada yang perlu dijelaskan di sini, Ustaz Raifi, tafadhol. Tafadhol dokter, silakan dijelaskan. Dokter Jamil, silakan. Sebenarnya tempat penularan atau port entry untuk kuman atau virus ini adalah mukosa. Dalam hal ini meliputi mulut, hidung, dan mata. Atau juga bisa melalui kulit yang terluka. Jadi harapannya ketika antum semua mau memegang mulut, hidung, atau mata, diharapkan melakukan cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer, yaitu suatu cairan disinfektan juga. Jadi diharapannya penularannya itu akan terputus. Kalau luka contohnya? Ya, ada luka tergores atau luka di tangan, di tangan, kaki, di wajah. Atau di wajah, atau yang tukang cukur. Nah, itu ada yang kena pisau misalkan, itu potensi untuk masuk. Salah satu referensi menyebutkan seperti itu. Nah, ada yang perlu dienam. Jazakallahu khair satu raife mengingatkan masalah ini. Barakallahu fiik. Berikutnya, mau nambahkan sedikit mengenai cuci tangan. Sebenarnya di lembaga pendidikan kita, yang di terutama di MTP, jadi anak-anak yang yaumi sebelum masuk ruang kelas atau belajar, dia sudah dilakukan atau melakukan cuci tangan pakai sabun saat akan memasuki ruang kelas. Jadi dari rumah sebelum masuk kelas, santri diharapkan memang dilakukan atau melakukan cuci tangan pakai sabun, dan alhamdulillah untuk mahat kita sudah dilakukan, Zat. Alhamdulillah. Jadi di mahat kita, terkhusus tulab madrasah yang sifatnya yaumi atau kata orang umum full day, itu sebelum masuk kelas, ketika awal datang dari rumah, dia sudah diminta untuk melakukan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah, alhamdulillah di mahat kita sudah dilaksanakan. Insyaallah mahat-mahat ahli sunnah yang lainnya melakukannya. Barakallahu fikum. Berikutnya, kita mengakhiri dengan poin terakhir ini untuk siap-siap sholat maghrib. Nah, ini beberapa poin ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Yang poin 6, 7, 8 sampai beberapa poin berikutnya. Yang pertama, memonitor absensi ketidakhadiran warga satuan pendidikan. Dalam hal ini untuk ketidakhadiran yang karena sakit, terutama kaitannya dengan sakit pernafasan, baik itu flu, batuk pilek ya, panas dan lain-lain. Karena dengan itu akan dipantau ya, apakah dia sudah benar-benar sembuh atau masih sakit, sehingga diharapkan dia untuk tidak masuk, baik itu santri ataupun pengajar. Memberikan izin, yang poin ketujuh, memberikan izin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang ke satuan pendidikan. Ya, baik, terutama ini dalam kaitannya dengan yang sifatnya penyakit saluran pernafasan. ataupun sakit-sakit yang lain. Karena memang coronavirus ini kan sifatnya penyakit virus, dia akan melemahkan daya tahan tubuh seseorang. Jika orang misalnya terinfeksi tipes misalnya, kemudian dia udah agak sehat, kemudian dia datang ke masjid ataupun ke pondok untuk belajar ataupun untuk mengajar, walaupun dia sudah sembuh atau pulih tapi dia masih lemas, maka dia lebih baik untuk tidak hadir lebih dulu sampai dia benar-benar sembuh, karena dia akan rentan sekali untuk terjangkitnya penyakit virus corona. Salah satu penyakit yang penyebabnya adalah virus ini. Mungkin terkait ini, Dok, ada yang perlu disampaikan. Poin nomor 6, kata Menteri, memonitor absensi ketidakhadiran warga satuan pendidikan. Warga satuan pendidikan itu meliputi murid, pengurus, dan pengajar. Murid, pengurus, dan pengajar. Kalau ada yang absen, maka pihak pondok harus tahu dia absen karena apa? Karena sakit. Sakit apa? Pondok harus tahu. Orang tua harus respon cepat, memberitahu anak saya sakit. Sakit apa? Sebutkan sakitnya. Jangan-jangan dia tertimpa penyakit yang ada kaitannya. Kait yang sifatnya pernafasan, sakit yang sifatnya pernafasan, flu, sesak, dan yang lainnya. Cepat beritahu kepada pihak pondok. Sebelum kita lanjutkan ini poin penting untuk memahamkan kepada pengurus pondok, para pengajar terkait absensi, dan juga para orang tua. Poin nomor 6 dan 7 ini sangat penting. Nah, barakallahu fikum, kita akan lanjutkan ba'da salatul maghrib insyaallah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.